Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Taib, kita melanjutkan bacaan kitab Riyadhus Shalihin. Sebenarnya jadwal pada malam hari ini jadwalnya Ustadzuna Abdurrahman Bengkulu Hafizahullah, tapi karena beliau belum hadir di tengah-tengah kita maka kita isi dengan pelajaran Riyadhus Shalihin. Masih pada bab wujubun amarahu ahluhu wa auladuhu al-mumayyizin wa sa'iru man fi ra'iyatihi bi ta'atillahi ta'ala wa nahihim anil mukhalafati wa ta'dibihim wa man'ahum man irtakaba minhi anhu. Bab tentang wajibnya memerintahkan kepada keluarganya dan kepada anak-anaknya yang mumayyizin, yang telah mumayyiz, dan seluruh orang-orang yang ada di dalam tanggung jawabnya dengan diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melarang mereka dari menyelisihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga memerintahkan kepada mereka keluarganya dan anak-anaknya untuk beradab dan mencegah mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Kita telah sampai kepada hadis yang pertama dari bab ini, yaitu hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ. Boleh dibaca dengan kakh biskanil kha dan juga boleh di kasroh bersama tanwin. Ya. Kakhin, kakhin. Irmi biha. Ama alimta anna la na'kulu sadaqah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin anna la tahilla lana as-sadaqah. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengambil sebutir kurma dari kurma sedekah. faja'ala fi fihi, maka dia pun memasukkan kurma tersebut di dalam mulutnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakh kakh kakhin kakhin. Iya, kata Imam An-Nawawi, kata kakh kakh ini merupakan kalimatun jazr lis-sobi anil mustaqdirat, kata peringatan, kata bentakan, iya, terhadap anak kecil dari sesuatu yang tidak baik. Iya. Kah, kah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Al Hasan bin Ali, irmi biha, keluarkan, iya, keluarkan kurma tersebut, muntahkan. Iya. Amma alimta anna la na'kulu sadaqah, apakah engkau tidak tahu, iya, bahwasanya kita tidaklah memakan sadaqah. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lainnya, anna la tahilla lana sadaqah, sungguhnya kita tidaklah dihalalkan bagi kita untuk memakan sadaqah. Di dalam hadis ini, ya, mengandung penjagaan terhadap keluarga, ya, dari perkara-perkara yang dilarang. Karena Al-Hasan bin Ali merupakan termasuk dari Ahlul Bait, yaitu cucu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena sedekah tidaklah dihalalkan bagi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Ya, li'annahum asyrafun nas, karena Nabi Muhammad SAW dan keluarganya adalah asyrafun nas, manusia yang paling mulia. Ya. Naam. Keturunan, ya, dari keluarganya Nabi Muhammad SAW. Ya. Hasan bin Ali merupakan cucu Nabi SAW. Ya. Ibunya adalah Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, anak perempuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi keturunan yang ada, ya, sampai saat ini itu keturunan Ahlul Bait, ya. Bukan keturunan Nabi, tapi keturunan Ahlul Bait. Karena Nabi Muhammad SAW, ya, tidaklah menurunkan keturunan. Artinya, dari pihak, ya, Nabi Muhammad SAW memiliki anak laki-laki, tetapi, ya, meninggal dunia, sehingga keturunannya terputus. Adapun, ya, Al-Hasan ibnu Ali ini keturunan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Naam, tetapi termasuk dari Alu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jadi jika ada orang yang mengaku dirinya keturunan Nabi, maka ini, ya, dipertanyakan. Berarti keturunan Nabi itu berarti kakeknya adalah Nabi Muhammad SAW. Ini dipertanyakan. Dari mana? Ya, urutan nasabnya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, ya, anak laki-lakinya semua, ya, wafat, sehingga terputus. Naam. Yang ada ya sampai saat ini adalah dari keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yaitu Naam Ahlul Bait. Ya, Ahlul Bait, dan mereka termasuk daripada keluarganya Nabi Muhammad SAW yang tidak dihalalkan menerima sedekah. Ya, tidak halal untuk memakan sedekah. Ya, yang dikenal di masyarakat kita kaum muslimin, mereka memanggilnya habaib, ya habib. Yang katanya mereka adalah keturunan Ahlul Bait. Kalau mereka mengaku keturunan Ahlul Bait, maka tidak halal memakan harta sedekah. Kenapa? Karena mereka adalah asyrafun nas, ya, manusia yang paling mulia. Ya, karena keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak boleh memakan sedekah? As-sadaqat waz-zakawat awsakhun nas. Karena sedekah itu dan zakat itu merupakan awsakhun nas, kotoran manusia. Ya. Ya, kotoran manusia. Ketika seorang ingin membersihkan diri, maka dia mengeluarkan sedekah atau berzakat. Sehingga harta yang dikeluarkan ini adalah harta ya, yang dikeluarkan karena sebab nam ingin membersihkan diri. Wala yunasibu li asyrafin nas ayyakhudhu awsakhun nas, maka tidaklah ya cocok terhadap manusia yang paling mulia untuk mengambil kotoran manusia. 6. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ammihi al-Abbas bin Abdul Muthalib, sebagaimana Rasulullah SAW berkata kepada pamannya yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Rasulullah SAW berkata, inna alu Muhammadin la tahillu lana sadaqah innama hiya awsakhun nas. Sesungguhnya kita adalah keluarga Muhammad, tidak halal bagi kita untuk mengambil sedekah. Sesungguhnya ya sedekah itu adalah awsakhun nas, kotoran manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Al-Hasan Ibnu Ali radhiyallahu anhuma memakan kurma, yang kurma itu adalah sedekah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Al-Hasan untuk mengeluarkan kurma tersebut dari mulutnya. Iya. Dengan mengucapkan kah, kah. Ya, ini kata bentakan, kata peringatan. Iya. Irmi biha. Muntahkan, keluarkan. Iya. Nah, sesungguhnya kita tidak dihalalkan untuk memakan sedekah. Iya. Adapun selain keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya dihalalkan untuk memakan sedekah. 6. Di dalam hadis ini ya bisa kita ambil faedah adanya dalil bahwasannya seseorang wajib untuk memberikan adab kepada anak-anaknya dari perbuatan yang haram. Ya. Wajib untuk kita memberikan adab kepada anak-anak kita dari perbuatan yang haram, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ya Al-Hasan Ibnu Ali memakan kurma sedekah. Ya. Jangan kita biarkan, ya. Ketika kita melihat anak kita melakukan sesuatu perkara yang haram, kita biarkan, tidak. 6. Kama yajibu alaihi ayu adibuhum ala fil wajibat. Sebagaimana wajib bagi seseorang untuk memberikan adab kepada anak-anaknya untuk melakukan perkara yang wajib. Ya. tidak hanya melarang melihat perkara yang haram, tetapi juga memerintahkan mereka untuk melakukan perkara yang wajib. Ya. 6. Maka di sini, ya, adanya perintah bagi kita untuk menjaga, ya, keluarga kita, anak-anak kita, dan seluruh orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan yang melisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. 6. Ketika tidak salat, ya, kita harus, ya, memperingatkannya. Jangan dibiarkan, ya. 6. Dan juga diperintahkan untuk perkara-perkara yang wajib, ya. Ketika mereka 6 lalai dari waktu-waktu salat, ya, maka kita peringatkan, ya, jangan dibiarkan, ya, mereka dalam perkara yang akan mengantarkan kepada mereka untuk meninggalkan perkara yang wajib dan terjatuh kepada perkara yang haram, ya. Berkata yang kasar, ya, mencaci, 6 ini harus dicegah. Mendolemi teman-temannya, ya, menyakiti teman-temannya, inilah perkara yang diharamkan. 6. Taib. Kemudian hadis yang berikutnya, qala an Abi Hafsin Umar bin Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad Rabibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat siyadi tatishu fi safhati فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وقل بيمينك وقل مما يليك فما زالت تلك قعمتي بعد متفق عليه. Dari sahabat Abi Hafs Mar bin Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad Rabib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Umar bin Abi Salamah adalah putra dari Abi Salamah. Abi Salamah, karena ibu dari Umar bin Abi Salamah, ya, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Salamah. Jadi Umar bin Abi Salamah adalah anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak bawaannya Ummu Salamah. Qala, kata Abi Hafs Umar bin Abi Salamah, ya, Abi Salamah bernama Abdullah bin Abdul Asad. Qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dulu, ya, ketika aku masih kecil berada pada bimbingan naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, peliharaan, ya, pemeliharaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat siyadi tatishu fi sahfati, ya, dulu ketika itu tanganku tatish, ya, tatish yakni tadhab yaminan wa shimalan, ya, tangannya itu lari kesana kemari, ya, bergerak kesana kemari fi sahfah, di nampan, ya. Jadi ketika makan Umar bin Abi Salamah ini tangannya ya, ke kanan ke kiri. Nah, sedang makan di satu nampan, tangannya ke sana, tangannya ke sini. Iya. Ini tatish. Nah. Iya. Jadi tangannya kalau ada lauknya di sana, ambil sana. Iya. Lauknya di sini, ambil sini. Nah. Ketika Rasulullah SAW melihat hal tersebut, faqala li Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak kecil, sammillah ta'ala, bacalah bismillah, wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, dan makanlah dari apa yang ada di sisimu. Ya, ini menunjukkan bimbingan adab Nabi SAW yang diajarkan kepada seorang anak kecil ketika makan. Ya, sampai demikian. Mengajarkan adab yang baik ketika makan. Ya, satu nampan, ya, maka terlebih dahulu membaca basmalah. Setelah itu gunakan tangan kanan untuk memakan dan makan dari yang terdekat. Ya. Nah, ini adab ketika makan. Ya. Dia makan, lauknya yang di dekat dia sudah habis. Dia cari lauk di sebelahnya yang masih ada. Tarik, ya, ke dia. Ada jauh, tarik lagi. Ya. Nah, ini menunjukkan tidak adabnya ketika makan. Ya. Makan dari yang dekat. Ya. Terus, ya. Jangan di tempat dia masih banyak, dia ambil, dicomot, ya, yang ada di depan dia. Ya. Dia makan. Di tempat dia masih ya, sempurna, belum ada dimakan. Ya. Nah, dia makan di tempat orang dulu. Udah selesai tempat orang, udah habis, baru dia makan. Nah, ini menunjukkan tidak memiliki adab dalam makan. Ya. Kata Nabi SAW, di dalam hadis ini, adanya beberapa adab yang diajarkan kepada anak kecil tersebut. Dan kita bisa ambil faedah. Ya. Yang pertama adalah, samillah, kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, samillah, ucapkanlah bismillah ketika engkau makan. Ya. Nah, makan didahului oleh ya, bacaan basmalah. Ya. Wajib untuk seseorang mengucapkan basmalah ketika ingin makan. Ya. Dan tidak halal baginya untuk meninggalkan ucapan tersebut. Ya, kenapa demikian? Karena idza tarakaha syariku syaitanu fi aklihi, karena kalau dia meninggalkan bacaan basmalah, maka syaitan akan ikut serta dalam makannya. Ya. Jadi dia makan bukan dia sendiri sebenarnya, dia bersama syaitan. Ya. Bersama syaitan. Enggak baca bismillah. Ya. Terkadang ya, makan satu piring, satu nampan, kok gak kenyang-kenyang ya. Kenapa? Karena lupa baca basmalah. Syaitannya ikut makan. Ya, ya. A'da aduun lahu syariku fil akli idza lam yakul basmalah. Ya, syaitan ini adalah ya, musuh bagi dirinya. Kalau musuh itu jangan dikasih kesempatan. Ya. Nah, ketika dia meninggalkan bacaan basmalah, maka musuhnya tersebut akan bersama-sama ya, ketika dia makan. Ketika dia tidak membaca basmalah. Ya. Nah, kalau lupa bagaimana? Ada bacaannya. Kalau lupa, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Awaluhu wa akhiruhu. Atau awalahu wa akhiruhu. Nah, dalam riwayat menyebutkan ketika kita membaca basmalah tersebut, syaitan itu muntah. Iya. Muntah, iya, karena kita sudah membaca basmalah. Naam. Baik. Lalu bagaimana jika ada seseorang membaca basmalah tetapi ditambahkan dengan Ar-Rahman Nirrahim, iya. Bismillahirrahmanirrahim, baru makan dia. Apakah boleh? Apakah boleh kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim lalu kita makan? Jawabannya adalah fala ba'sa, tidak mengapa. Ya, jangan dia temannya di salah-salahin. Ya. Jangan ditambah Rahmanirrahim, Bismillah aja cukup. Ya. Nah, maka jawabannya fala ba'sa, tidak mengapa. Ya. Naam. Karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam samillah, yakni menyebutkan ismullah, nama Allah. Maka tasmiyah secara sempurna adalah ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun ketika seseorang dia mencukupkan dengan mengucapkan bismillah saja, fal haraj, ini tidak mengapa. Iya. Tidak mengapa. Begitu juga ketika dia menambahkan ucapan bismillahirrahmanirrahim, juga tidak mengapa. Nah. Maka perkara ini adalah perkara yang luas, tidak perlu berdebat, ya. Enggak bisa, harus bismillah. Iya. Naam. Antum salah. Enggak. Ini perkara yang sangat luas. Silakan membaca basmalah saja, bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, ya. Ini perkara yang luas. Naam. Lalu masalah yang berikutnya, bagaimana kalau ketika menyembelih, ya, apakah ya seseorang dibolehkan membaca dengan lengkap Bismillahirrahmanirrahim lalu dia menyembelih? Jawabannya la yanbaghi, tidak sepantasnya. Iya. Karena dia ingin menyembelih, bukan ingin makan. Iya. 6. Ini sebagian ya ulama menyatakan demikian. Kalau dia menyembelih, maka tidak sepantasnya untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim lalu dia menyembelih. Adapun ketika menyembelih, cukup dia mengucapkan Bismillah. Ya. Nah, karena menyembelih merupakan, ya, di dalamnya adanya syarat, dari syarat-syarat menyembelih ketika seseorang tidak mengucapkan basmalah dalam menyembelihnya, maka ini perkara yang diharamkan. Iya. Dan sembelihan tersebut menjadi bangkai. Seakan-akan binatang itu tidaklah disembelih. Kenapa? Karena tidak membaca basmalah. Iya. Nah. Kalau dalam makan tadi, ya, wala haraj, tidak mengapa. Tetapi dalam menyembelih, maka cukup dia mengucapkan Bismillah. Nah, Wallahu a'lam bissawab. Adapun faedah yang berikutnya insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.